Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. May tata'allama wa ta'lim tadhakkura tarkina fa'indifa. والإفادة الاستفادة والحسى على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعا إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه إلى قوله فقال المصنف رحمه تعالى نفعنا به بعلومهم في دارين أمين وعليك أن لا تنتقى إلا بخير dan hendaknya kamu jangan berbicara kecuali dalam kebaikan. Jadi meneruskan pengajian sebelumnya, yang mana beliau ini menganjurkan kepada kita untuk tidak buang-buang waktu dan buang-buang kalimat, buang-buang omongan, obrolan tanpa ada manfaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Hendaknya seseorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir tidaklah berbicara kecuali yang baik. Kalau tidak berbicara dengan pembicaraan yang baik, maka hendaknya dia diam. Hendaknya dia diam. Min husni islamin mar'ih tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain dalam kitab Ihya'nya, beliau Al-Imam Ghazali mengatakan seseorang yang ngobrol, yang berbicara tanpa memberikan manfaat kepada dirinya atau kepada orang lain, baik itu manfaat dunia ataupun manfaat akhirat, obrolan tidak memberikan manfaat, tidak menghindarkan dia juga dari madarat, maka dia akan rugi. Pertama, dia rugi akan waktu yang dia gunakan untuk ngobrol, yang dia gunakan untuk pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Katakanlah 5 menit, 10 menit, 15 menit tanpa ada manfaat kita ngobrol, berarti kita sudah menggunakan sebagian daripada waktu kita, sebagian daripada umur kita untuk sesuatu yang tidak memberikan kepada kita manfaat sedikit pun. Padahal kita ini punya umur yang terbatas, umur kita terbatas dan umur terus berjalan, waktu terus berjalan, terus mendekati kematian, terus mendekati ajal kita. Kita dikejar waktu ini untuk kita beramal soleh, untuk kita memperbanyak ibadah. Di saat sesungguhnya umat manusia ini, terutama umat Nabi Muhammad SAW, yang butuh waktu yang banyak, karena itu modal untuk kita bisa beribadah, karena itu modal untuk kita bisa berbuat kebaikan. Tanpa ada waktu kita tidak bisa berbuat kebaikan. Tanpa ada waktu tidak bisa kita ibadah, tidak bisa kita sholat. Kita sholat butuh waktu, kita baca Quran butuh waktu, kita zikir butuh waktu. Dan tentunya setiap masing-masing ingin menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin ketika menghadapi kematian dan ketika di alam barzah, ketika di hari akhir, dalam keadaan dia membawa pahala yang banyak, membawa ibadah yang banyak, atarba an takuna rafiqa qaumin lahum zadu wa anta bi ghairi zadi. Apakah kalian ridha, apakah kalian rela kalian nanti akan melihat orang-orang, akan melihat rombongan-rombongan mereka membawa pahala yang banyak, membawa bekal yang banyak, ibadah yang banyak, sedangkan kalian tidak membawa ibadah, tidak membawa bekal yang banyak. Tentunya tidak akan ada seorang pun yang rela ketika nanti di akhirat yang insya Allah tidak lama tentunya, tidak rela dirinya tanpa membawa bekal yang banyak sedangkan rombongan yang lain membawa bekal yang banyak. Oleh karena itu ketika kita ngobrol itu namanya buang-buang waktu, buang-buang umur kita. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir sampai ingin dan berangan-angan membeli waktu. Coba waktu orang lain itu bisa dibeli, dia akan beli dengan berapapun harganya. Sampai dia mengumpulkan anak-anaknya, ayo di antara kalian siapa yang bisa menjual waktu kalian, umur kalian kepada ayah kalian ini yang butuh kepada waktu yang lebih, butuh kepada umur yang lebih. Padahal dia sendiri ngerti, paham kalau waktu itu tidak bisa dijual belikan, umur tidak bisa dijual belikan. Tapi dia karena kekuatan, karena ingin betul-betul punya waktu yang lebih, karena waktu beliau ini tidak cukup untuk ibadah, masih merasa kurang, padahal ibadahnya luar biasa. Sekian ribu kali baca Quran khatam, kita berapa ribu baca Quran khatam itu, dan setiap harinya baca la ilaha illallah 10.000 kali dan baca ya Allah 10.000 kali dan baca salawat kepada Nabi SAW 10.000 kali setiap hari. Belum ngajarnya, belum baca kitabnya, belum ibadahnya, belum memberikan hak kepada keluarganya. Sehingga dia merasa kurang waktu itu. Umur itu merasa sangat sempit, sangat singkat. Kok kita yang punya waktu ini terasa punya waktu yang banyak? Kadang-kadang kita heran nih. Kita lewat di gang-gang, kita lewat di jalan-jalan, apalagi kadang-kadang malam-malam. Mereka ngobrol di jalanan. Bahkan kadang-kadang kita lihat mereka main reni. Ada yang main catur. Tapi kita lihat di telinga mereka yang main catur, main reni ini kadang-kadang ada centelan pakaiannya itu. Jadi mungkin yang kalah dicentel satu, centel dua. Padahal kadang-kadang kita lihat umurnya ini 50 tahun ke atas. La ilaha illallah sudah 50 tahun ke atas, apalagi masih tidak merasa dia sudah hampir menghadapi kematian. Tidak merasa dia sudah hampir pindah ke alam barzakh. Jadi sangat-sangat mahal waktu itu. Kalau mereka mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, artinya berharga buat mereka. Ini orang kafir. Mereka memahami dan menyadari waktu itu berharga, jangan dibuang-buang. Mereka betul-betul gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kalau mereka tujuannya mencari dunia, tapi kita sebagai umat Islam tujuan kita mencari kebaikan di akhirat. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama Allah menciptakan kita di dunia ini. Umma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau mereka mengatakan time is money, mestinya kita lebih daripada mereka. Jangan buang-buang waktu. Kita gunakan waktu itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-waqt nafis fala tasrifu illa linafis. Waktu itu sangat berharga. Maka janganlah kalian gunakan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas Al-Haddad, cucu Sahibur Ratib, cucu pengarang kitab Risalah Mu'awana yang kita baca. Beliau kadang-kadang kalau didatangi tamu, itu tanya dulu siapa tamunya fulan. Apa dia bawa oleh-oleh apa tidak? Kalau dijawab tidak, maka katakan aku tidak bisa menemui. Tapi kalau dikatakan iya bawa oleh-oleh, oh, buka pintunya, suruh dia masuk. Ya, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa kok Habib seperti itu? Kalau tamunya bawa oleh-oleh disuruh masuk, kalau tidak bawa apa-apa tidak disuruh masuk. Ya, ketika ditanya beliau mengungkapkan alasannya, kenapa? Bukan karena beliau ini ingin oleh-oleh, bukan. Bukan beliau ingin uang, bukan ingin harta, bukan ingin makanan. Beliau ingin mengatakan, menyampaikan kepada mereka, memberi kesadaran kepada mereka bahwasanya waktu itu sangat mahal, sangat berharga, khususnya bagi ulama, khususnya bagi ahli ibadah, yang mereka butuh waktu yang lebih, butuh umur yang lebih untuk beribadah, untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada tamu yang datang membawa oleh-oleh, membawa sesuatu, berarti menunjukkan niat dia itu sungguh-sungguh dalam berziarah. Kenapa? Karena telah mengeluarkan sebagian daripada hartanya yang menurut mereka harta itu sesuatu yang penting. Menurut mereka, kebanyakan orang, harta sesuatu yang sangat penting. Harta itu yang dicari oleh mereka. Kalau sudah mereka benar-benar berani mengeluarkan harta ketika mau bertamu, berziarah, berarti sungguh-sungguh niat mereka untuk berziarah. Tapi kalau mereka tidak mengeluarkan harta yang berharga buat mereka, berarti mereka tidak punya niat yang sungguh-sungguh untuk berziarah. Kalau mereka tidak mengeluarkan sesuatu yang berharga buat mereka, bagaimana aku akan memberikan sesuatu yang paling berharga buat kami, yaitu waktu kami. Nah, ini maksudnya kesadaran, agar mereka itu sadar. Sampai Imam Sya'bi kadang-kadang sampai teman-temannya ini, ketika mau datang ke rumah beliau untuk majelis, untuk ngobrol, sebelum masuk ke rumahnya malah dilempari batu, dilempari kerikil, pergi kamu, pergi. Ketika dikatakan mereka saudara-saudara kamu sendiri, mereka adalah tetangga-tetangga kamu sendiri, saudara kamu. Kalau mereka saudara-saudaraku, mereka tidak akan mencuri waktuku, mereka tidak akan mengambil waktuku yang sangat berharga buat aku. Ya. Ini untuk menampakkan kepada mereka bahwasanya waktu sangat berharga, khususnya bagi ulama dan bagi orang yang menginginkan kebaikan di akhirat. Ya, oleh karena itu jangan buang-buang waktu. Ya, katanya Imamul Haddad dikatakan la tantik illa bikhair. Kalau kita ngobrol dengan obrolan yang tidak ada manfaatnya, pertama kita buang-buang waktu, katanya Imam Ghazali. Kedua, setiap kalimat yang kita ucapkan itu nanti akan dihisab. Tahu dihisab ya? Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Kalian semuanya nanti akan kembali kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya nanti akan kami hisab. Dihisab semuanya satu persatu. Ucapan kita, amalan kita yang baik ataupun yang jelek, semuanya dihisab, semuanya tertulis. Wa wudi al-kitab fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadrimu rabbuka ahada. Di saat itu, di hari itu, kitab mereka, buku mereka dibentangkan. Dan kalian akan melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jelek, orang-orang yang bermaksiat, ketakutan dengan buku mereka. Ini orang yang maksiat, orang yang mujrim, orang yang zalim akan ketakutan dengan buku catatan amal mereka. Kenapa mereka takut? Karena mereka tahu di dalam buku amal mereka itu nanti semua kejahatan, semua kemaksiatan tertulis. Jadi takut mau buka. Kalau mereka melakukan ibadah tidak ada maksiat, mereka akan bahagia. mau dibuka bukunya mereka akan senang. Kenapa? Isinya semuanya amal, amal kebaikan, baca Quran, sholat, puasa, zikir, hadir maulid, hadir majelis, sedekah dan lain sebagainya. Tidak takut dengan bukunya. Yang takut siapa? Mujrimin, orang yang zalim, orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab. Dan mereka mengatakan, celaka kami. Celaka. Kapan mereka mengatakan? Di saat itu. Di hari akhir nanti. Mereka mengatakan, celaka kami semuanya ini. Kenapa kok kitab ini, buku ini tidak meninggalkan sedikit pun amalan apapun, yang besar apapun yang kecil, semuanya ahsoha, semuanya ditulis. Tidak ada yang tertinggal. Sehingga mereka merasa celaka di saat itu. Wajadu ma'amilu hadiroh. Dan mereka akan mendapatkan benar-benar apa yang telah mereka lakukan di dunia itu ada, hadir. Walayadrimu rabbuka ahada. Dan di saat itu Tuhan kamu tidak akan mendzalimi hamba-hambanya. Yang catatan bukunya penuh dengan amal soleh akan diberi kebaikan oleh Allah. Yang catatan bukunya dengan penuh dengan kemaksiatan akan diberi kebalasan oleh Allah SWT sesuai dengan maksiatan mereka. Nah, oleh karena itu katanya Imam Ghazali, bagi yang banyak ngomong, yang banyak ngobrol, tidak ada manfaat, tidak menghindarkan mazharat dari dirinya juga, maka berarti dia akan dihisab nantinya. Wahisab, azab. Hisab itu termasuk bagian daripada azab di akhirat nanti. Mau kita selamat ketika dihisab ataupun tidak selamat, tetap hisab itu sesuatu yang kita takutkan. Sesuatu yang memberatkan. Kalian dipanggil di pengadilan, bolak-balik ke pengadilan, dan disidang di situ. Mau kalian selamat tidak selamat, kalian disidang di pengadilan itu sudah tidak enak, bukan satu yang enak. Apalagi ini disidang di akhirat, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, yang disidang semua ucapan kita, semua perilaku kita. Misalnya kita selamat, lolos dari azab, lolos dari penjara, itu sudah merupakan azab bagi kita, hisab itu. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, inna dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ketahuilah kamu itu mencari-cari dunia, padahal dunia yang kamu cari itu nantinya akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Itu kalau halal. Jadi yang halal itu masih dihisab. Bertambah banyak hartanya, bertambah berat, bertambah panjang, bertambah lama hisabnya. Yang sedikit hartanya pun akan lebih sedikit, lebih sebentar untuk dihisab. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bersabda, inna fuqara ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Sesungguhnya orang-orang yang fuqara daripada umatku, mereka akan masuk surga terlebih dahulu daripada orang-orang yang kaya, yang baik-baik tapi kaya, sebelum 500 tahun. Jadi 500 tahun masa di akhirat, bukan di dunia. 500 tahun. Baru orang-orang kaya yang baik-baik itu baru masuk surga. Setelahnya fuqara. Kenapa? Kok lebih dulu, jauh lebih dulu fuqara? Karena mereka sibuk dengan dihisapnya harta mereka satu persatu. Jadi katanya Imam Ghazali, ucapan yang keluar, obrolan yang keluar akan dihisap. Daripada kita dihisap berat-berat dan itu tidak ada manfaatnya, lebih baik tidak usah banyak ngomong. Tidak usah ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaat terlalu lama. Seperlunya aja kita ngobrol. Dan ketiga katanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya, yastabdil ladzi huwa adna wa yastabdil ladzi huwa a'la bil ladzi huwa adna. Dia mengganti dari sesuatu yang lebih baik kepada sesuatu yang lebih rendah. Maksudnya apa? Misalnya kita katakan dia ngobrol seperempat jam. Seperempat jam ini, gak usah banyak-banyak. Dia ngobrol gak ada manfaatnya, ngobrol. Ya, biasa, kadang-kadang kita ngobrol bola ya. Ngobrol politik. Ngobrol cuaca yang tidak ada manfaat lah. Seperempat jam. Andai kata, seperempat jam itu obrolan mereka itu diganti coba dengan baca subhanallah, subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Dapat berapa? Seperempat jam. Dapat banyak. Baca kul huwallahu ahad, dapat berapa? Banyak. Satu menit kita sudah coba bisa baca kul huwallahu ahad itu sampai 12-13 kali. Satu menit. Padahal satu kali baca suratul ikhlas, kul huwallahu ahad, ta'adil sulusal Qur'an. Pahalanya menyamai membaca sepertiga Al-Quran. Berarti kalau membaca kul huwallahu ahad tiga kali, pahalanya menyamai membaca Al-Quran khatam dari awal sampai akhir. Ini satu menit bisa 12-13 kali kita baca surat Al-Ikhlas. Satu menit. Belum 15 menit. Kita gunakan untuk ngobrol. Yang andai kata kita gunakan untuk zikir, baca Quran, baca kitab, kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah Nabi. Bisa membuat atau memberikan kepada kita istana di akhirat. Bisa memberikan kepada kita derajat tinggi di surga. Bisa menambah kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ganti dengan obrolan yang tidak ada manfaatnya. Eman. Eman kan? Mau itu tua, mau itu muda. Yang tua apalagi? Sudah hampir waktunya. Yang muda pun juga bukan berarti masih lama. Apalagi zaman sekarang. Kasratu mautil fujah. Banyak orang yang akan mati mendadak. Yang muda pun bakal akal banyak yang mati tanpa harus menunggu tua. Nggak ada mati itu syaratnya tua dulu baru mati. Yang tua yang muda sama aja setiap saat, setiap detik. Maka di situ ada kesempatan, ada kemungkinan ajalnya dia berakhir. Tercerita dia berakhir di alam dunia ini. Jadi mengganti sesuatu yang mestinya lebih baik diganti dengan sesuatu yang lebih rendah. Sama seperti orang yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperempat jam dia gunakan untuk maksiat misalnya. Andai kata pun dia taubat kepada Allah. Andai kata dia taubat. Dan kita katakan diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kan. Diterima taubatnya. Dosa-dosanya dihapus. Tapi tetap rugi. Kenapa rugi? Coba seperempat jam yang dia gunakan untuk maksiat. Walaupun setelah itu ternyata diampuni oleh Allah SWT. Dia gunakan untuk baca Quran seperempat jam. Berapa ayat dia dapat? Gunakan baca kulolat. Berapa? Jadi artinya apa? Orang yang maksiat misalnya pun dapat ampunan dari Allah. Tetap rugi besar dibanding orang yang tidak maksiat. Seperempat jam dia gunakan untuk itikaf di masjid. Untuk pengajian, untuk maulid, untuk hadir majlis ilmu, majlis zikir. Untuk minimal kita gerakkan tasbih kita. Subhanallah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita gunakan. Jadi jangan ada waktu yang kita tidak tahu harus melakukan apa. Ya, kalau misalnya kita nganggur atau kita jalan dari masjid ke rumah, dari rumah ke pasar. Kalau bisa sambil baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang di rumah yang lagi masak butuh setengah jam kadang lebih satu jam dua jam di dapur. Kalau bisa ya sambil baca salawat. Ya. Nonton TV satu jam dua jam baca salawat. Ya tidak apa-apa daripada nganggur. Baca salawat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak khusyuk. Walaupun tidak khusyuk, bahkan dikatakan walaupun riya sekalipun masih diterima oleh Allah, walaupun riya sekalipun. Jadi daripada nganggur 2 jam, nonton yang lebih baik dibarengi dengan sholawat. Lebih baik lagi kalau sholawatnya bisa khusyuk, sempurna itu. Jadi yang intinya, jangan ada waktu terbuang sia-sia tanpa memberikan kepada kita manfaat agama, akhirat, ataupun manfaat dunia. Ya, kalau ada walaupun manfaat dunia, tidak apa-apa. Ya, tanya, berapa sekarang? Oh, jam sekian. Oh, berarti belum isya ya? Belum. Nah, ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Itu langit. Bintangnya berapa jumlahnya ya? Itu langit kenapa berawan? Buat apa kita bertanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Apalagi kadang-kadang kita tanya kepada seseorang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kita. Nanti sekarang puasa. Kamu sekarang puasa tak? Tanya Imam Ghazali. Jangan kamu tanya kepada temanmu, saudaramu tentang dia puasa atau tidak. Atau ibadah yang lain. Kenapa? Karena nantinya kalau ketika ditanya dia, kamu puasa sekarang. Dia jawab iya. Khawatir riya nantinya. Kebetulan ditanya karena kebetulan puasa ini. Gimana puasa sekarang? Bahkan bukan sekarang aja, mulai kemarin memang puasa. Nah, tambah lagi riaknya. Oh, kemarin puasa juga. Iya, bahkan istiqomah, bukan kemarin aja. Istiqomah Senin Kemis. Oh, tambah riaknya lagi. Hilang puasa itu pahalanya. Jadi, kalau dia jawab iya, nanti khawatir riya. Misalnya pun tidak riya. Ana jawab ana puasa, tapi ana tidak riya mau dia tahu atau tidak tahu kalau ana puasa, ana tidak peduli. Ana juga tidak gembira ketika dia tahu kalau ana puasa. Misalnya, itu kan tidak riya. Kalau dia gembira itu riya, itu tandanya riya kan? Kamu puasa, senang dia jawabnya. Oh, iya, ana puasa. Jawabnya sambil senang bangga. Itu riya berarti. Kalau ditanya kamu puasa, dalam keadaan ternyata dia tidak puasa, susah, sedih. Ya Allah, anda tidak puasa kebetulan. Tapi biasanya kemarin puasa loh biasanya. Itu tandanya riya dua-duanya. Mau jawab iya, bisa riya. Tidak juga riya. Kalau memang betul-betul dia ikhlas tidak riya. Mau jawab iya. Dia tidak gembira, tidak senang juga. Seperti salafus soleh. Salafus soleh ini. Masya Allah. Mereka terlihat tidak beramal, tidak beribadah, padahal mereka dalam keadaan ibadah. Sampai di antara mereka ada yang pernah khatam Quran 7 kali di pangkuan istrinya. Istrinya sendiri pun tidak tahu. 7 kali khatam Quran di pangkuan istrinya tanpa diketahui oleh istrinya sendiri, apalagi orang lain. Mereka kalau puasa, bibir mereka terkering, itu mau keluar rumah dibasahi dulu. Basahi mau keluar rumah. Agar apa? Agar tidak terlihat kering. Sehingga nantinya takut mereka yang lihat. Takut tahu kalau mereka ini. Kalau dia ini dalam keadaan puasa. Takut tahu. Takut tahu kalau dia ini dalam keadaan puasa. Sehingga dibasahi dulu. Bahkan kalau ada tamu yang datang ke rumahnya dalam keadaan puasa. Kadang-kadang memang sengaja. Ditaruh bekas piring itu di meja ruang tamu. Supaya tamu masuk melihat seakan-akan bekas makan. Padahal itu sengaja ditaruh. Biar dikira makan padahal sahibul baitnya dalam keadaan puasa, menyembunyikan amalnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu menyembunyikan amal beribadah tanpa diketahui oleh orang itu pahalanya jauh lebih besar. Sama juga dengan sedekah itu. Lebih besar mana pahalanya sedekah? Terang-terangan di depan orang dengan sedekah diam-diam tanpa diketahui orang. Beda pahalanya. Sedekatu sir tudfi hadabar rabb. Sedekah diam-diam tanpa diketahui orang bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya dalam riwayat 70 kali lipat daripada sedekah yang dilakukan di depan orang. Ya. Ini contoh dari pahala ibadah yang diam-diam tanpa diketahui oleh orang itu pahalanya lebih besar. Jadi kalau misalnya pun ketika ditanya kamu puasa, dia jawab iya, ana puasa, tapi tidak ada riya. Walaupun misalnya di saat itu dia tidak riya, akhirnya amalnya berubah dari amal yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang menjadi amal yang diketahui oleh orang. Berarti pahalanya berkurang akhirnya. Mau jawab dia ketika itu tidak puasa padahal dia puasa. Dia berbohong berarti kan? Dosa. Mau diam juga, kamu puasa? Diam. Ditanya, puasa enggak? Diam. Nanti yang tanya malah marah kan? Jadi serba salah. Jadi lebih baik enggak usah tanya, enggak usah fudul. Itu namanya fudul. Ingin mengetahui urusan orang lain yang enggak ada kaitannya dengan dia. Ngapain kamu ingin tanya urusan orang lain? Perkara orang lain enggak ada kaitannya dengan kamu. Buang-buang waktu aja. Pertama, buang-buang waktu kamu. Kedua, buang-buang waktunya orang yang kamu tanya. Akhirnya mengeluarkan sebagian waktunya untuk menjawab. Padahal tidak ada manfaatnya juga. Sebagaimana kita katakan kemarin itu, sebagian bertanya, ini bangunan kapan dibangunnya? Kok pertama kali aku mengetahui, melihat bangunan ini, kok sebelumnya tidak ada. Akhirnya dia sadar, ya Allah, buat apa anak tanya? Mau dijawab kapan dibangunnya, tahu tidak tahu anak, tidak ada manfaatnya juga. Oh ini tahun ini, kemarin dibangun, bulan kemarin, tidak ada manfaatnya. Akhirnya dia sadar dia berbuat kesalahan atau mengucapkan kalimat yang tidak ada manfaatnya. Dia betul-betul menghukum dirinya dengan puasa 1 tahun dan tahajud 1 tahun. Puasa 1 tahun, tahajud 1 tahun gara-gara kalimat mengucapkan kapan rumah ini dibangun. Ya, itu betul-betul bagaimana mereka menjaga jangan bertanya tentang sesuatu yang menurut kita tidak ada manfaatnya. Jadi la tantik illa bi khair. Wa kullu kalamin la yahil nutuk bihi yahrum alaikal istima' ilai, dan setiap ucapan yang tidak halal untuk diucapkan maka tidak halal juga untuk didengar. Jadi ucapan yang haram, haram juga didengar. Mengucapkannya haram, maka mendengarkannya juga haram. Jadi jangan alasan ketika nanti kita kumpul-kumpul di situ teman-teman kita ghibah, menggunjing orang lain, menyebutkan kesalahan orang lain, kita tidak merasa bersalah karena bukan kita yang ghibah, bukan kita yang menggunjing, bukan kita yang menyebutkan kesalahan, kekurangan orang lain. Tidak, kita juga bersalah. Kenapa? Kamu mendengarkan, kamu meridhoi, kamu duduk bersama mereka berarti kamu setuju. Kalau kamu tidak ingin dosa, kamu pergi. Kalau tidak bisa menasihati, pergi. Kalau bisa menasihati, ya lebih baik. Kurang tolong jangan ngomong seperti itu. Itu kan hibah. Dinasihati. Diingatkan. Mungkin kan kadang-kadang kita lupa. Kita hilaf. Kita mungkin tidak sadar lah kalau ternyata omongan kita ini hibah. Mungkin banyak di antara kita. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau itu sebenarnya hibah. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Tsauri ketika beliau sakit ini. Ketika beliau sakit, datang dokter untuk memeriksa keadaannya. Kemudian datang lagi dokter kedua, memeriksa keadaannya. Setelah pergi kedua dokter itu, Imam Sufyan Tsauri mengatakan, andai kata aku tidak takut hibah, maka aku akan katakan salah satu daripada dokter tersebut lebih pintar daripada yang lainnya. Dia akan menyebutkan. Tapi dia tidak mau menyebutkan. Kenapa? Takut hibah. Memang hibah. Hibah itu kan menyebutkan sesuatu yang tidak disukai kalau didengar. Kamu katakan dokter yang A itu misalnya lebih pintar ya, lebih hebat dari dokter yang B. Kalau dokter yang B dengar, senang apa enggak? Enggak senang. Hibah itu namanya. Berarti kamu hibah dokter yang B itu. Jadi Imam Sufyan Tsauri sampai takut. Kalau aku tidak takut hibah, aku akan katakan salah satu daripada dokter itu lebih hebat daripada yang satunya. Tapi dia tidak mau mengatakan. Ini kadang-kadang kita sering kali ya, ulama itu lebih alim daripada yang ulama itu. Hati-hati, apalagi hibah ulama, bisa-bisa besar itu. Yang penting hati-hati. Makanya omongan ini bahaya. Ya, lidah ini bahaya. Walaupun bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Jirmu sahir wa jirmu kabir. Bentuknya kecil lidah tapi bahayanya besar. Luqman al-Hakim, seorang hukama, beliau diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih kambing Dan kemudian tuannya menyuruh beliau ini untuk mengambil bagian yang terbaik daripada kambing tersebut. Apa yang terbaik kamu ambil dan berikan kepadaku. Diambil lidah dan hati. Ini yang terbaik wahai tuanku daripada bagian kambing ini. Hari yang lain tuannya menyuruh juga untuk menyembelih kambing dan kemudian tuannya mengatakan, sekarang berikan kepadaku dua bagian daripada kambing ini yang terjelek, yang terburuk. Lalu kemarin yang terbaik, yang terburuk, apa kira-kira? Ternyata yang diberikan lidah dan hati. Lidah dan hati juga. Tuannya bertanya, kamu ini gimana? Kan kemarin yang terbaik lidah dan hati, aku ingin sekarang yang terburuk, yang terjelek. Ya wahai tuanku, dua hal ini, dua benda ini, dua anggota badan ini, kalau menjadi baik, maka yang terbaik. Kalau menjadi jelek, maka yang terjelek. Jadi kalau kita punya lidah, lidahnya kita ini baik, punya hati, hati kita baik, maka hati dan lidah kita ini yang terbaik daripada anggota badan kita. Dan sebaliknya, kalau kita punya lidah kotor, hati kita kotor, berarti dua anggota badan kita itu yang terjelek di antara yang lain. Jadi lidah kecil, tapi jurmuh kabir, bahayanya besar. Dengan lidah kita naudzubillah terjerumus ke dalam hibah. Dengan hibah terjerumus ke dalam namimah, mengadu domba. Dengan hibah kita bisa menyakiti hati orang lain. Dengan hibah kita bisa berkata dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Kata-kata yang kotor, yang sekarang banyak anak kecil sudah banyak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak pantas. Sebab apa? Sebab lidah. Sebab lidah. Na'udzubillah, kita bisa juga murtad keluar dari agama Islam dengan sebab lidah. Banyak. Ya, lidah bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan yang sangat banyak. Oleh karena itu, ketika Sayyidina Mu'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhazuna bima nanti kubih. Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa? Disiksa dengan sebab ucapan dari lidah kita? Jadi ini bertanya Sayyidina Mu'ad sambil terheran-heran. Artinya masa ya Rasulullah, kita akan disiksa gara-gara ucapan lidah kita? Kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kata-kata? Sakilat ka umuk ya Mu'ad. Ini kata-kata sakilat ka umuk. Biasa dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan ajaibnya, terheran-herannya. Jadi Rasulullah heran kepada Sayyidina Mu'ad. Ya Mu'ad, aku heran sama kamu. Kamu itu merasa manusia itu tidak pantas diberi azab oleh Allah karena sebab kata-kata lidah mereka. Sakilat ka umuk ya Mu'ad. Wa hal yakubbun nasa fi manakhirihim ala manakhirihim. Firwaya ala wujuhihim illa haswa'idu al-sinatihim. Tidaklah manusia terjerumus ke dalam neraka. Wahai Mu'ad, kecuali sebab terbesarnya adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh lidah mereka. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ma'absaru ma yudkhilun nas al-jannah. Sebab apa yang terbanyak yang menyebabkan manusia masuk surga? Rasul menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ditanya lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma aktsaru ma yadkhulun nas annar. Sebaliknya ya Rasulullah, apa yang menyebabkan manusia masuk neraka? Yang terbanyak itu sebabnya apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan al-ajwafam. Al-ajwafam, ini dua lubang, al-famu wal-faraj. Al-famu mulut, yang di sini diartikan oleh ulama lidah, wal-faraj dan kemaluan. Dua hal ini yang paling besar menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu sebelumnya, pengajian sebelumnya kita sebutkan bahasanya Rasul menjamin Man yadman li bima baina lahyai wa rijlai atman lahu bil jannah. Barang siapa yang menjamin untukku menjaga mulutnya dan menjaga kemaluannya, maka aku jamin dia masuk surga. Ya. Ini mulut. Kadang-kadang kita ini bisa aja kita menjaga kaki kita untuk tidak bergerak ke tempat maksiat, atau untuk bergerak pun juga bisa. Tangan kita tidak bergerak, kita masih dengan mudah untuk tidak menggerakkan tangan kita. Tapi kalau kita disuruh jangan ngomong, susah loh. Ayo seharian kamu jangan ngomong. 2 jam jangan ngomong. Apalagi yang memang sukanya ngobrol, sukanya ngomong. Suruh jangan ngomong 1 jam itu susah. Jadi menjaga mulut, menjaga lidah untuk tidak ngomong ini susah. Kalau sudah ngomong, kata Rasulullah SAW, man kasura kalamu, kasura saqatu. Wa man kasura saqatu, kasura zunubu. Kalau banyak ngomongnya, akan banyak salahnya. Kalau banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, kanatin naru aulabih. Maka yang pantas tempatnya nanti ada di neraka kalau banyak dosanya. Nah, ini sebab dari awal mulanya dari mana? Dari lidah. Nah, jadi dikatakan setiap ucapan yang haram diucapkan haram didengar. Jadi kalau kita mendengar teman kita, saudara kita ghibah orang lain, kita tegur, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau di antara kalian ada yang melihat kemungkaran, ada yang melihat kemaksiatan, maka hilangkanlah kemungkaran tersebut dengan tangan kalian. Tidak bisa dengan lidah. Nasihati, ingatkan. Kalau tidak bisa juga, bagi kalbi dengan hati. Tinggalkan maksiat tersebut dan hati kalian benci kepada maksiat tersebut. Ninggalkan dalam keadaan benci, tidak suka. Jangan ninggalkan, ah hibah ini majelis-majelisnya, perkumpulannya perkumpulan hibah. Dia tinggalkan tapi berat. Tapi eman kayaknya itu. Asik ngobrolannya kayaknya. Dosa apa enggak? Dosa. Berarti dia ridho. Ridho dengan maksiat, maksiat. Dianggap maksiat. Ridho dengan kekufuran, kufur. Siapapun ridho dengan kafir, kafir. Ridho dengan maksiat, maksiat. Ya. Jadi jangan mendengarkan sesuatu atau omongan yang maksiat. Mendengarkannya berarti maksiat juga, haram juga. Wa idza takallamta farattil kalamak wa rattibhu, dan jika kamu ngomong, hendaknya kamu ngomong itu pelan-pelan. Jangan ngomong berhenti. Ngomong pelan-pelan. Dan tertib, teratur. Washi ila hadisi man haddatsak, dan kamu dengarkan baik-baik kepada ucapan dan perkataan teman kamu yang mengajak kamu ngomong. Jangan tidak dipedulikan, kamu diajak ngomong dengarkan dengan baik-baik, katanya Imam Al-Haddad. Jangan orang ngomong, kamu ngobrol dengan yang lain. Jangan kamu diajak omong orang, kamu noleh kepada yang ke sesuatu yang lain. Ini kan menjengkelkan. Tidak peduli dengan orang yang mengajak dia ngomong. Iya kan? Ini sama juga dengan seseorang yang sholat. Dikatakan bahwasanya orang yang sholat kalau tidak khusyuk, orang yang sholat kalau memikirkan yang lain, maka Allah SWT akan mengatakan kepada orang yang sholat tersebut, kamu itu menoleh kepada siapa? Apakah kamu menoleh kepada sesuatu yang lebih baik menurut kamu daripada aku? Apa kita ketika sholat memikirkan sesuatu, dan sesuatu yang kita pikirkan ketika sholat menurut kita itu lebih baik daripada Allah? Kenapa kita tidak memikirkan Allah? Padahal tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti ketika sholat mikir lagi, hatinya memikirkan sesuatu yang lain, Allah akan mengulangi perkataannya sampai 3 kali. Kalau 3 kali diulang, tidak memikirkan Allah tapi memikirkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan, kalau begitu kamu jangan meminta balasan dari sholatmu, dari ibadahmu kepada aku. Minta kepada sesuatu yang kamu memikirkannya, jangan meminta kepada aku. Ada yang bisa memberikan surga selain Allah Subhanahu wa taala? Memberikan kebaikan selain Allah? Tidak ada. Semua kebaikan hanya ada di tangan Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita beriman kepada Allah, Allah akan berikan kebaikannya kepada kita. Kalau kita tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin, tidak mau memberikan kebaikan kepada kita. Semua kebaikan di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Percuma kita merendahkan diri di hadapan manusia, mengharapkan kebaikan mereka, tapi kita dengan itu merendahkan agama Allah, merendahkan kitab suci Allah, tidak bakalan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Karena manusia hanya wasilah, hanya wasitah, tapi sesungguhnya seluruh kebaikan itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya serta rahmatnya, diperbagus iman kita dan Islam kita, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan diberikan derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sedekat-dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan. Bagi kita, keluarga kita, orang tua kita, cucu kita, semua yang kita inginkan kebaikan untuk mereka, bihadzihi ala hadzihi niyyah wa kunniyah shalihah jami'an sallallahu alaihi wa sallam hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril fatihah.